الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ويريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كما كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, wa kana Allah qad ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musyrikin fi ru'ya 'adadan qalila. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menampakkan di mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan pada mimpinya Rasulullah SAW dengan jumlah pasukan orang-orang musyrikin sedikit, berjumlah sedikit. Fabasyara bidzalika ashabah, maka Rasulullah SAW yang demikian merasa diberikan kabar gembira. Dan beliau memberikan gambar gembira tersebut kepada para sahabatnya. Fatma'anat qulubuhum wa tasabbasat af'idatuhum, sehingga hati mereka merasa aman, tentram, nyaman, dan semakin kuat dan kokoh hati mereka. Walau arakamu Allah iyahum kathira fa'akhbarat bidzalik ashabah, dan kalaulah seandainya Rasulullah SAW melihat di mimpinya atau diperlihatkan oleh Allah di dalam mimpinya Rasulullah SAW dengan jumlah yang banyak, maka niscaya itu pun pasti akan diberikan, dikabarkan kepada para sahabatnya. La fashiltum wa la tanaza'tum fil amr, niscaya kalian akan centang perenang, ya, bercerai-berai. Wa la tanaza'tum fil amr, dan kalian akan saling berselisih di dalam perkara ini. Fa minkum man yara al-iqdam ala qitalihim, di antara mereka ada yang berpendapat maju terus untuk memerangi mereka. Wa minkum man la yara bidzalik, di antara kalian ada yang berpendapat jangan maju, jangan maju untuk memerangi mereka. Wa minkum man la yara dhalik fa waqa' al-ikhtilaf wa tanazu' wa wujub al-fashal, sehingga terjadilah ikhtilaf, perselisihan, pertikaian, sehingga membuat fashal, gagal dalam pasukan, hancur, cerai-berai. Walakin Allah sallam, akan tapi dialah Allah yang menyelamatkan itu semua, di antara kelembutan Allah kepada kaum muslimin, kata para sahabatnya ketika itu. Allah selamatkan orang-orang yang beriman. Walakin Allah salam, akan tapi dialah Allah yang menyelamatkan kaum muslimin, menyelamatkan pasukan kaum muslimin. Innahu alimun bidzatis sudur, sungguhnya dialah Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Aibim afiha min thabitin wa jaza'a wa sidqin wa kadhib. Allah Maha mengetahui siapa yang kuat kokoh dan siapa yang tidak kuat tidak kokoh. Siapa yang jujur, siapa yang berbohong. Ilmu Allah, alim Allah, mengkulubihima, sara sababan lilutfi wa ihsani bikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Yang demikian itu adalah merupakan penyebab kebaikan Allah kepada kalian. Wa sadaqallahu ya rasulah. Dan Allah membenarkan mimpi Rasulnya. Fa'arallahu al-mu'minin aduwahum. Allah memperlihatkan musuhnya pada orang-orang beriman. Qalilan fi ayunihim. Jumlahnya sedikit. Ya, pasukan orang-orang musyrikin sedikit. Ya, ini ketika dilihat oleh kaum muslimin. Wa yuqallilukum, dan Allah menjadikan mereka itu sedikit untuk kalian. Wahai kaum muslimin. Ya ayunihim wa kullu min ta'ifatain tara al-ukhra qalilan. Masing-masing dari kedua belah kubu itu sedikit jumlahnya. Litaqaddam kullu minhuma 'ala al-akhar, supaya masing-masing dari satu dua kubu tersebut saling maju antara satu dengan yang lainnya. Liyaqdallahu amran kana maf'ula, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan perkaranya yang harus terjadi dan pasti terjadi, yaitu menolong kaum mukminin dan menghinakan orang-orang kafir dan membunuh para komandan mereka, pembesar mereka. Qadatihim wa ru'asai dhulal minhum wa lam yaqum minhum ahadun lahu ismun yudhkar, sehingga tidak tersisa dari mereka sedikit pun yang disebutkan namanya kecuali mati. Fayatasayyar fayatayassar ba'da dhalik inqiyadu bila idadu ila Islam, sehingga akan memudahkan bagi kaum muslimin untuk mengajak yang lainnya kepada Islam. Fasara aidan lutfan bil baqi, yang demikian itu juga termasuk kelembutan dari Allah terhadap sisanya, terhadap yang lainnya. Alladzina manallahu alaihim bil Islam, yang mana Allah anugerahkan mereka untuk masuk Islam. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah segala sesuatu perkaranya akan kembali. Semuanya milik Allah, semua akan kembali kepada Allah. Aih, jami' umur khalaik tarja' ila Allah. Segala urusan makhluk, perkaranya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yumayyizul khabith min at-thayyib, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan membedakan al-khabith, orang yang buruk, dengan orang yang baik. Wa yahkum fil khalaik bi hukmil 'adil, dan Allah akan menghukumi terhadap makhluk-makhluk yang lainnya dengan keadilan. Allah menghukumi yang lainnya dengan keadilan. Tidak ada kezaliman, tidak ada penindasan, tidak ada kecurangan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghakimi hambanya nah, dengan adil, dengan bijaksana, dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah rabbil alamin.